Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu yang tentunya ini merupakan amal saleh yang paling agung dan ini merupakan karunia yang sangat besar, taufik dari Allah melaksanakan ibadah yang agung yaitu talabul ilm. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan penjelasan tentang hakikat manhaj salafi. Pada pertemuan yang lalu muallif rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya Ahlus Sunnah merupakan kelompok yang memiliki ilmu, pemahaman dan yang paling aqil, yang paling bijak. Maka tidak didapatkan satu perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. Maka bisa dipastikan kebenaran berada di pihak Ahlus Sunnah. Dan bahkan Ahlus Sunnah ini disaksikan oleh kawan dan lawan kebenaran apa yang dibawa oleh Ahlus Sunnah. Sebagaimana hal ini terjadi keajaiban yang ada pada Imam Ahmad yang ketika beliau meninggal seperti yang disebutkan di kitab ini, ada 1.600.000 manusia yang menyalatkan selain yang di penginapan dan di hotel-hotel. Dan di saat itu orang-orang Yahudi dan Nasrani sebanyak 20.000 masuk Islam karena takjub. Ya, dengan simpatinya manusia, kehilangannya manusia terhadap Imam Ahmad. Dan juga imam-imam yang lainnya seperti Imam Syafi'i, Ishaq, Ibnu Rahuya dan juga yang lainnya, tidaklah mereka ini dijadikan panutan kecuali mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan qala al-imam atau wa yaqulu al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Berkata al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kullu ahadin ya'lamu anna ahlal hadis asdaqut tawaif. Semua orang mengetahui bahwasanya ahlul hadis, yakni ahlu sunnah, asdaqut tawaif, taifah yang paling benar. Kama qala Ibnu al-Mubarak, sebagaimana berkata al-Imam Ibnu Mubarak, wajadtu ad-din li ahli al-hadis. Aku mendapatkan agama itu berada pada ahlul hadis, yakni berada pada ahlus sunnah. Artinya, jika kita menginginkan agama, maka lihatlah ahlus sunnah, ahlul hadis. Wal kalam lil mu'tazilah. Dan kalam, filsafat, ada pada kelompok mu'tazilah. Wal kadzib lil rafidah. Dan dusta itu pada kelompok rafidah. Wal hiyal, dan hilah, melakukan tipu daya, ya, rekayasa, pintar merekayasa, li ahli ra'i, itu berada pada kelompok pemuja akal. Wa su'ir ra'i wa tadbir, dan buruknya pemikiran dan sikap itu berada pada keluarga Abu Fulan. Yang menjadi syahid adalah perkataan al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwasanya ketika kita menginginkan al-haq, menginginkan agama, maka lihatlah ahlus sunnah, lihatlah ahlul hadis, bagaimana mereka beragama. Karena mereka tidak menjalankan satu syariat kecuali berdasarkan dalil, berdasarkan bimbingan para salaf. Hal ini menunjukkan ciri khas bagi ahlul hadis, ya. Ciri khas bagi ahlul hadis. Waqala Ibn al-Qayyim aida, dan berkata al-Imam Ibn al-Qayyim dalam kesempatan yang lain, inna aqal al-khalqi ala al-itlaqi ar-rusul. Sesungguhnya makhluk yang paling bijak, yang paling berakal, ala al-itlaqi secara mutlak, ar-rusul, yaitu para rasul. Wa atba'uhum ba'dahum aqalul umam. Dan para pengikutnya, pengikut para rasul, setelah para rasul, mereka itu adalah orang yang paling berakal, paling bijak di antara umat-umat ini. Wa ahlul kitab wa syara'i'u al-kibar a'quluhum. Dan ahlul kitab dan syariat-syariat yang besar, ya, mereka itu adalah orang yang paling akil. Wa a'qalu ha'ula'il muslimun. Dan yang paling akil dari mereka adalah kaum muslimin. Ini kesimpulan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Sebenarnya ini memiliki beberapa contoh-contoh. Ya. Memiliki beberapa contoh. Yang intinya, kenapa mereka dianggap orang yang paling berakal, berakil. Ya. Karena mereka mendapatkan bimbingan wahyu. Karena mereka mendapatkan bimbingan wahyu. Seperti contoh, orang-orang musyrikun, orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini bukan orang-orang pinggiran. Mereka para pemimpin perang, memiliki kecerdasan taktik perang yang luar biasa. Seperti contoh Khalid ibn Walid, yang dia tidak pernah kalah ketika memimpin perang, ketika masa jahiliyah ataupun ketika sudah masuk Islam. Menunjukkan dia bukan orang sembarangan. Ya. Bukan orang sembarangan. Tetapi ketika di saat jahiliyah tidak mengikuti bimbingan wahyu, akalnya tidak terpakai, sepertinya rusak. Contohnya ketika mereka menyembah sesembahan selain Allah. Yang sesembahan selain Allah ini adalah disebutkan dalam ayat la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Tidak bisa menciptakan sesuatu, bahkan mereka itu diciptakan. Artinya sama-sama makhluk. Kenapa dia mempersembahkan dirinya kepada makhluk yang sama derajatnya dengan dia? Atau bahkan menyembah kepada makhluk yang derajatnya lebih rendah. Seperti kepada jin. Lebih rendah lagi. Kepada benda mati. Batu. Ya, berhala dan yang semisalnya. Nah, kehebatan dia memimpin perang. Ketika dibandingkan dengan kondisinya ini. Yang menyembah berhala, menyembah selain Allah, seperti tidak ada artinya, ya, seperti tidak artinya. Akalnya kemana? Akalnya kemana? Nah ini yang dimaksud bahwasanya akal, ya, haulail muslimun, yang paling berakal dari mereka itu kaum muslimin dan ahlul kitab juga, yang mereka yang berpegang teguh. Ya. Dengan ajaran para nabi dan rasulnya, mereka adalah orang-orang yang berakal karena mengikuti wahyu. Kemudian wa'aqalul muslimina ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling berakal, yang paling bijak di antara kaum muslimin itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang-orang yang belajar langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui maksud dari ayat-ayat, maksud dari wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'una lahum biihsan. Dan para tabi'in atau orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa ahlus sunnati wal hadisi aqalul umami ba'dahum 'alal itlaq. Dan ahlus sunnah dan ahlul hadis, mereka itu adalah orang yang paling berakal. Dari umat-umat ini setelah mereka, yaitu setelah para sahabat dan para tabi'in secara mutlak. Karena setiap langkahnya, baik itu akidah, ibadah dan muamalah, selalu berdasarkan Al-Quran dan hadis dan bimbingan para salaf. Sebagaimana pendahulunya mereka, yaitu para sahabat dan para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Maka semua itu akan mewariskan kepada ahlus sunnah sikap yang aqil. Maka jauh dari sifat ahlu sunnah pengikut pengekor hawa nafsu. Karena langkahnya ini selalu dibimbing oleh Al-Quran dan sunnah dan bimbingan para salaf. Memang secara teori sangat gampang. Ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, dan ada kalamnya dari salaf. Praktekan. Tidak ada, ditinggalkan. Tentunya hal ini tidak dibiarkan oleh syaitan. Kalau dibiarkan oleh syaitan, semuanya mungkin kaum muslimin jadi ahlus sunnah semua. Syaitan akan memberikan syubhat-syubhat, memberikan kerancuan-kerancuan kepada kaum muslimin melalui syaitan-syaitan dari jenis manusia. Nah, tapi bagi mereka yang kokoh di atas manhaj ahlus sunnah, semuanya akan diukur dengan tadi Al-Quran dan sunnah sebagaimana pendahulu mereka, yaitu para sahabat dan para tabi'in. Maka akalnya ini lebih aqil, lebih bijak, lebih insaf, ya, insaf dalam berpikir, insaf dalam berpikir, melihat permasalahan, melihat masyakil. Naam. Wal burhanul qati'u ala hada annahu qad dhahara ala aydir rusuli minal ilmin nafi wal amalis salih. Dan bukti yang pasti, ya, tentang hal ini, tentang bahwasanya ahlus sunnah itu adalah aqalul ummah, ya, orang yang manusia yang paling berakal, paling bijak, paling insaf dari umat-umat yang ada, Mana dalil qati'nya? Bukti dalil yang pastinya tentang hal ini. Annahu qad dhahara 'ala aydi ar-rusuli min al-'ilmi an-nafi'. Bahwasanya telah nampak mereka ini berada berada di dalam bimbingan para rasul berupa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ilmu yang bermanfaat, yang tentunya ilmu pertama bermanfaat untuk dirinya, yang kedua bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk dirinya, ilmu tersebut membimbing orang tersebut kepada al-huda, kepada petunjuk. Itu ilmu yang bermanfaat. Logikanya, antum tahu jalan ke Jakarta. Ya, jalan yang bagus, tidak macet misalkan. Tahu, sudah tahu. Tetapi malah cari jalan yang susah, yang sulit, yang macet atau yang semisalnya. Pengetahuan antum bermanfaat tidak? Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk dirinya. Ketika mengetahui, ya dia berjalan di atasnya. Ya, berjalan di atasnya. Bukan berjalan di seberangnya, ya, atau berlawanan dengan yang dia ketahui. Wal amalu shalih, dan amal shalih. Yang tentunya amal shalih ini adalah amal yang di atas bimbingan sunnah. Wa masalihid dunya wal akhirah, yang di dalamnya terdapat kemaslahatan dunia dan akhirat. Malam yadhhar mithluhu, yang ini tidak nampak, ya, yang semisal ini tidak nampak. Wala qaribun minhu, tidak pula mendekati darinya. Wala malahu albattah, atau bahkan tidak ada sama sekali. Nisbatan biwajhin minal wujuh, yang ini dinisbahkan dari segala sisi. Ala aidi ghairihim minal uqala, yang berada di sisi selain mereka. Maksudnya, sifat-sifat yang ada pada ahlus sunnah, yang mereka berada di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para rasul, berupa ilmu yang bermanfaat, amal soleh, itu tidak didapati di kelompok-kelompok yang lainnya. Ya. Dan itu terbukti. Kelompok-kelompok ahlul bid'ah, mereka mengambil dalil-dalil yang dalil itu hanya menguntungkan mereka. Ya, yang menguntungkan mereka. Artinya yang sejalan dengan hawa nafsu mereka. Karena Al-Quran itu laka au alaika. Laka adalah akan menjadi syafaat bagimu, au alaika akan menjadi bencana bagimu. Jadi sekali lagi tidak didapatkan sifat-sifat yang ada pada Ahlus Sunnah ini pada kelompok-kelompok selain Ahlus Sunnah. Ya, pada kelompok-kelompok selain Ahlus Sunnah. Terutama dalam manhaj, dalam beragama. Ya, yang berpegang teguh kepada adillah. Berpegang teguh kepada dalil-dalil al-qati', ya, yang jelas. Wa man tadabbara siratahum fi anfusihim wa fi khasatihim wa fil 'amah wa sabarahum wa zahadahum fid dunya wa sabruhum wa zuhduhum fid dunya wa raghbatuhum fillahi wa ma 'indah وشمالهم من الأخلاق على أزكاها ومن الشيم على أرضاها وأنهم أصدق الخلق وأبرهم قلوبا panjangan ya. Barang siapa yang memperhatikan, menelaah perjalanan mereka, ya, perjalanan mereka dalam mengamalkan agama. Wa fi khasatihim, atau pada orang-orang khusus dari mereka. Seperti para a'immah. Ya. Wa fil 'amah, atau secara umum mereka Ahlus Sunnah. Kita akan melihat kesabaran mereka, bagaimana sabarnya mereka berpegang teguh dengan sunnah. Sebagaimana kisah Imam Ahmad, ya, dan juga yang lainnya bersabar di atas sunnah, dipaksa supaya mengucapkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Wazuduhum fid dunya, dan zuhudnya mereka terhadap dunia. Di antara dunia ini adalah kemasyhuran. Ini di antara yang perkara yang berat, terutama bagi orang-orang yang berilmu. Ya. Terutama bagi orang-orang yang berilmu. Ujian berat. Terkadang tidak menginginkan dunia. Dalam artian tidak menginginkan harta. Seorang tidak menginginkan harta. Ya. Tetapi ketika disodorkan padanya kemasyhuran, datang kepadanya penyanjungan, terfitnah, ya, terfitnah. Disodorkan kepadanya mobil, enggak. Saya dakwah bukan untuk itu. Masya Allah. Dan memang benar seperti itu. Tetapi ketika datang kepadanya sanjungan dari berbagai pihak, berbagai penjuru, menjadikannya sebagai rujukan dan seterusnya, mulai terfitnah. Sedikit-sedikit syaitan Awalnya tidak, menganggap biasa. Tapi setelah, kok banyak orang ya merujuk ke saya, berarti saya ini orang yang didengar. Mulai ada perasaan seperti itu, ya. Dia coba bilang, pendapat ana dalam permasalahan ini, ternyata sekian banyak kaum muslimin mengikutinya. Subhanallah, tambah pede dia, tambah pede. Langkah-langkah setan menggeser, ya. Yang tadinya sudah lurus, ya, tadinya lurus. Ya. Dikasih mobil enggak mau. Enggak. Tujuan dakwah ana bukan ini. Ya, bukan ini. Tapi lewat ini ternyata. Dunia juga ini. Sehingga di satu waktu ketika omongannya tidak didengar, muncul murka dia, marah. Oh, gak dengar omongan saya ya. Gak ngikuti pendapat saya. Naam. Nah, yang seperti ini kita akan melihat bahwasanya ahlu sunnah baik secara umum ataupun secara khusus, mereka bersikap zuhud, ya, zuhud terhadap dunia, baik itu harta ataupun naam, ya tadi kemasyhuran, syuhrah, ya, syuhrah. Waraghbatuhum fillahi wa ma indah, dan terlihat pada mereka itu kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ada di sisi Allah. Yang tentunya hal ini bertingkat-tingkat, ya. Bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanan. Tentunya keimanan kita jauh dengan keimanan orang-orang sebelum kita. Raghbah kita, kecintaan kita kepada Allah dan apa yang di sisi Allah tentunya jauh, ya, tentunya jauh. Akan tetapi ada padanya ini semangat, terlihat raghbah, kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada apa yang ada di sisi Allah terlihat. Kalau misalkan tidak dikatakan 100%, ada 70% atau 50% atau 30% terlihat pada ahlus sunnah ini. Ketika ajakan berta'awun, ketika ajakan untuk melakukan amal saleh, terlihat ada raghbahnya, ada kecintaannya. Dia melihat ini adalah amalan yang bisa menjadikan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kecintaan yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara salaf ya luar biasa, sudah kita enggak ada tandingannya, sudah enggak ada apa-apanya kita. Ya. Enggak ada apa-apanya. Tapi ya barangkali ada 20% lah, 30%, ya, ada kecintaan kita kepada Allah dan apa yang ada di sisi Allah. Naam. Wasimalihim minal akhlaqi ala azkaha, ya, kesempurnaan akhlak mereka yang bersih, yang paling bersih. Terlihat padanya akhlak-akhlak salaf, ya. Terlihat padanya akhlak-akhlak salaf. Sekali lagi, walaupun tidak sempurna, ya, walaupun tidak seperti salaf, dan yang tentunya kita juga menyadari, ya, menyadari kekurangan kita, menyadari lemahnya keimanan kita. Tetapi tadi ana sampaikan, kalaulah mereka para salaf 100% ya, melaksanakan syariat ini, atau 90% atau 80%, ya setidaknya kita ini dapat 20%, ya. Kita emang tidak akan melampaui mereka atau tidak bisa menyamai mereka, apalagi melampauinya. Nah, wa minasyami ala ardhaha, dan kita lihat dari sifat-sifat mereka, akhlak, termasuk akhlak sifat yang diridhai, yang paling diridhai. Wa annahum asdaqul khalq, bahwasanya mereka itu orang yang paling jujur, jujur keimanannya dan jujur ucapannya. Jujur keimanannya itu adalah apa yang dia yakini di dalam hatinya tentang keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, itu terbukti dalam kehidupannya. Makanya diantaranya, diantara untuk mengetahui kejujurannya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia mengira, ayyutraku, mereka ditinggalkan begitu saja, ayyaqulu amanna, mengucapkan aku beriman, wa hum la yuftanun, sementara dia tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin, dan sungguh kami mengetahui siapa mereka yang jujur keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian ini akan terlihat, dan masing-masing kita akan diuji dengan ujian yang berbeda. Walaupun di beberapa keadaan diuji dengan ujian yang sama, ya. Nah, dengan ujian ini akan menampakkan, menampakkan siapa di antara mereka yang jujur keimanannya, jujur beramalnya, dan seterusnya. Masing-masing diuji. Nah, kita melihat Ahlus Sunnah, kenapa mereka aqalul ummah, orang yang paling berakal, orang yang paling bijak, orang yang paling insaf. Karena mereka mengikuti bimbingan para rasul, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan itu tertampak padanya kejujuran, ya, kejujuran dalam beriman. Wa abarruhum quluban, dan hatinya yang paling baik. Tidak ada hati yang paling baik kecuali mereka. Maka kita berharap sebagai pengikut ahlus sunnah, pengikut para salaf, para sahabat dan para tabi'in, kita mengikuti mereka, memiliki hati yang bersih. Ya, tidak ada ghil. Ghil ini ganjalan-ganjalan. Walaupun ganjalan di antara kita pasti ada. Selama di dunia. Makanya nanti di akhirat, di jannah, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Dan kami cabut apa yang ada di dada-dada mereka, min ghillin. Ghilni apa ya? Satu, ketidakpuasan atau kebencian atau yang semisalnya yang tersimpan di dada terhadap saudaranya. Dicabut nanti ketika di surga, tidak ada. Ini kenikmatan yang paling besar. Ya, kenikmatan yang sangat besar. Di dunia, yang tentunya kita juga mengikuti para salaf kita, sebagaimana mereka abarruhum quluban, hatinya yang paling baik, ya, bersih. Mudah-mudahan insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan memberikan beberapa contoh, ya, memberikan beberapa contoh tentang bersihnya hati mereka, ya, dari kepentingan-kepentingan pribadi. Ketika di situ ada kemaslahatan, ya, di situ ada kemaslahatan bersama, kemaslahatan kaum muslimin, maka apa? Kepentingan pribadinya dia hilangkan. Walaupun pada saat itu kedudukannya tinggi. Ya, walaupun saat itu kedudukannya tinggi. Wa azkahum nufusan. Dan yang paling bersih jiwanya. Paling bersih jiwanya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan beberapa sifat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang mereka ahlu sunnah wal jamaah, ya. Ahlu sunnah wal hadis. Bagaimana sifat-sifat mereka? Dan sekaligus insyaallah di kesempatan yang berikutnya kita akan memberikan beberapa contoh, ya, beberapa contoh tentang bagaimana kondisi salafus salih, ya. Salah satu contohnya adalah ketika menerima kebenaran, bagaimana ketika dikritik, ketika meminta maaf atau dan seterusnya, ya. Atau ketika mengoreksi fatwanya. Nah, semua itu menunjukkan bersihnya hati mereka, ya, dan keinginan mereka adalah kemaslahatan kaum muslimin, ya, kemaslahatan bersama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته